saya akan menyanyikan lagu berjudul Tersisi. Cantik memang aku. Sedih banget. Tapi aku gak bakalan tersisi. Aku kan pengen dapat juara tuh. Amin. Semoga lagu ini bisa membuat aku bisa tampil maksimal dan bisa lebih bagus lagi dari kemarin. Jadi buat para pendukung aku, tetap nonton aku ya. Oh God.